Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-189 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau mengatakan wa yuhafidhuna al-jama'at, dan mereka menjaga al-jama'at, yaitu menjaga jama'ah, dan di antara maknanya adalah menjaga sholat berjama'ah. Dan sholat berjama'ah ini adalah perkara yang sangat penting, dan dia adalah syiar di antara syiar agama Islam. Dan para ulama berselisih pendapat apa hukumnya. Ada yang mengatakan hukumnya adalah sunnah yang mu'akkadah, ada yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah maka dia berdosa. Dan ada yang mengatakan bahwasanya hukumnya adalah bahkan syarat. Artinya kalau seseorang mampu untuk berjamaah, dia tidak berjamaah, maka tidak sah sholatnya. Nah, ini menunjukkan tentang bagaimana hukum sholat berjamaah. Dan ternyata ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah orang yang menjaga sholat berjamaah. Antum lihat bagaimana Ahlu sunnah wal jamaah, di mana-mana mereka adalah orang yang paling memakmurkan masjid. Meskipun terkadang masjid tersebut adalah masjid yang kebanyakan amalan yang dilakukan di situ adalah amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tapi itu tidak menghalangi mereka untuk sholat berjamaah bersama kaum muslim. Kita mengingkari memang kemungkaran yang mereka lakukan, tapi kita tidak mengkafirkan. Kita menganggap sah sholat di belakang mereka. Mereka yuhafidhuna ala jamaah. Mereka menjaga sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Karena memang Allah mengatakan warka'u ma'ar raki'in, dalam kalian rukuk bersama orang-orang yang rukuk, bukan sendirian. Dan mereka mengetahui tentang keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini berlipat 27 atau 25 kali dari sholat sendirian. Dan Nabi SAW pernah didatangi orang yang buta, kemudian meminta udzur kepada Nabi SAW untuk tidak menghadiri sholat jamaah. Ditanya oleh Nabi, atas ma'un nida, apakah engkau mendengar azan? Dia mengatakan iya. Kemudian Nabi mengatakan fa'ajib, maka datangilah. Yaitu sholat berjamaahlah bersama yang lain. Sehingga sebagian ulama ada yang mewajibkan. Meskipun Allahu alam pendapat yang lebih kuat, dia adalah sunnah mu'akkadah. Tapi tidak sepantasnya orang yang berakal meninggalkan sholat berjamaah. Dalam urusan dunia, seandainya kita disuruh memilih berjualan di sebuah tempat yang di situ kita hanya mendapatkan keuntungan 1 juta. Sementara di tempat yang lain kita mendapatkan keuntungan 25 juta dalam sehari. Mana yang kita pilih? Orang yang berakal akan memilih tempat yang di situ akan mendapatkan keuntungan 25 juta. Maka seharusnya dalam masalah pahala akhirat, ya kita bersemangat untuk mencari amalan yang di situ dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Sehingga mereka yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat semangat untuk melakukan sholat berjamaah. Berbeda dengan yang lain. Kalau kita lihat masjid-masjid Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah masjid yang ramai. Di dalam kajian mereka, di dalam sholat lima waktu mereka. Ada pun masjid yang lain, terkadang orang-orang tuanya saja yang datang. Tidak tahu anak mudanya pada kemana. Ya itu pun masih mending. Terkadang gak ada sama sekali. Gak ada yang azan, gak ada yang iqamah. Sibuk dengan urusan dunia mereka masing-masing. Nah ini menunjukkan bahwasanya Ahlu Sunnah wal Jamaah mereka memiliki sifat yang sangat mulia ini. Dan saya sebutkan di sini satu athar dari Abdullah bin Umar bahwasanya dahulu Abdullah bin Umar beliau sholat di belakang Al-Hajjaj ibn Yusuf. Ini contoh dan teladan dari para salaf kita bahwasanya mereka sholat di belakang imam baik yang soleh maupun yang fajir. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan yang lain mereka sholat di belakang Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah dan beliau adalah seorang pemimpin yang meminum minuman keras. Artinya dia adalah orang yang fasik. Tapi ternyata Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi SAW, beliau sholat di belakang Al-Walid bin Uqbah. Nah ini menguatkan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam di sini. Ahlu sunnah wal jamaah dan dicontohkan oleh para sahabat, mereka sholat di belakang pemimpin baik yang soleh maupun yang fajir. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember.